Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Syekh Al-Allamah Muhammad Sulaiman rahimahullahu ta'ala wa tarqibu fil fa'i wa ta'qib bihasabi ma taqtadhihi al-hal. Ini tambahan yang tidak ada di tokoh tersaninya. Di antaranya ini. Tertib pada fa dan takhib itu sesuai dengan keadaan yang ditunjukkan oleh siyak, oleh konteks kalimat. Wa bi qawlihi ta'ala alam tara anna Allah anzal minas sama'i ma'a وتصبح الأرض مخضرة. صباح الأرض مخضرة. Jadinya, ya, bumi itu hijau. Lam yakun farnuzil matar. Tidaklah langsung hijau setelah turun hujan. Walaupun disini dengan fa. Lakinal ma'na, tapi maknanya annahu lam yata'akhar anil waqti mu'tad. Maksudnya adalah tidak mundur dari waktu yang biasa. Yang biasa memang kalau turun hujan dengan sebab itu ya bumi pun hijau. Ya, ketumbuhan tumbuh menghijau. Wa taqulu, contoh yang kedua adalah tazawwaj atau tazawwaza Zaidun fawulidalah. Ya, Zaid menikah kemudian diberi anak. Wulidalah fitrika lailah dari tazawwaza fiha. Apakah karena di sini fa-nya fa atau kini dengan huruf fa, kemudian dia punya anak langsung di malam itu? Jawabannya tidak lah. Mata kapan? Ba'da tis'ah ashur, setelah 9 bulan. Tetapi lakinal ma'na annahu lam tata'akhar al-wiladah anil waqtil mu'tad. Yani ya, kelahiran anak untuk itu tidak mundur dari waktu yang biasa seorang memiliki anak, ya nikah langsung memiliki anak, yakni kurang lebih 9 bulan. Maka intinya taqib fi kulli syai'in bihasabihi, ya sesuai dengan kebiasaan masing-masing, sesuai dengan ya keadaan yang sedang dibahas, konteks kalimat yang ada. Qala rahimahullahu ta'ala au min hurufil ataf. Taqulu akrim zaidan au amran. Fil Qur'an katsir. Dalam Qur'an banyak penggunaannya. Ataf dengan waw, dengan au. Fakaffaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahrir rakabah. Ini ataf dengan au. Fa'au idhan min hurufil ataf. Au termasuk huruf ataf. Lakin ma ma'naha, apa maknanya? Qala rahimahullahu ta'ala laha ma'anin, au memiliki makna lebih dari satu. Minha diantara makna au adalah asyak. Diantara makna au adalah watakhir walibaha. Yang ketiga, asyak, watakhir, walibaha. Perbedaannya, nah ini juga, ini pun termasuk yang bisa antum tambahkan pada tupersaninya. Wasyakku asyak minal mutakallim. Kalau syak itu dari mutakallim. Wa takhyir demi itibar mukhatab, dilihat dari yang diajak bicara. Wa ribahah demi itibar al-mukhatab aydan. Pada kuntur rata diri, kalau engkau tidak tahu, sehingga ragu. Fakulta kadima zaidun au amrun. Ini syak. Anda ragu, tidak tahu, yang bicaranya ragu, maka pakai au. Yang telah datang itu zaid atau amr. Jadi tidak bisa memastikan karena ragu. Nah, wa kathiran ma yaridu fil hadis. Iya. Aw yuqalu syak min rawi. Dan banyak sekali ada dalam hadis aw yuqalu syak min rawi. Ini keraguan dari rawi. Misal qauluhu fil hadis ya nazal qauluhu ta'ala qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum wa min tahti arjulikum أو يلبسكم شيعا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة هذه أهون أو هذا أيسر ini أو seringkali bermakna syak dari perawi dalam hadis. Contoh ini هذه أهون أو هذا أيسر أو هنا syakkun minar rawi, ragu dari rawi. Rawi yang ragu. Rasul itu mengucapkan ahwan atau aisar. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam yumkin an yakula aisar au ahwan. Dan Rasul tidak mungkin menyatakan seperti itu, aisar atau ahwan. Lakinnar rawiya syakka. Tapi rawi yang ragu, hal qala aisar au ahwan. Apakah Rasul berkata aisar atau ahwan? Ini faedahnya au itu dari mutakallim. Dan seringkali au yang terdapat dalam hadis itu adalah au bermakna syak dari perawi. Perawi ragu mana yang ya sebenarnya, sehingga beliau sebutkan dua-duanya. Aisar au ahwan. Ahwan au aisar. Nah, yang kedua takhir. At-takhir contohnya dalam ayat tadi. Fakafaratuhu ikhafarahnya yut'amu asrati masakin min awsati matut'imun ahlikum. Atau bermakna tahir kiswatuhum, memberi makan, memberi pakaian mereka. Au tahri raqabah. Nah, hadihi litahir. Ini tahir. Kenapa? Ini dhabitnya. Ini dhabitnya. Ini dobitnya, yakni dobitnya adalah la tujma'u atau la tajma'u bainahuma khud hadha au hadha. Ya, tidak mungkin kamu kumpulkan dua-duanya. Kamu ambil salah satunya, ini atau ini. Ya, ini takhir. Tidak bisa dijama', tidak bisa dikumpulkan. Seperti tazawwaj hindan au ukhtaha. Ini takhir. Ya, yakni tukhayyiru masyita atau takhayyar masyita, silakan kamu pilih. Takhayyar masyita, kamu pilih mana yang kamu mau, hindun atau saudarinya. Amman tajma'a bainahuma, adapun mengumpulkan dua-duanya, pada yumkinu, tidak mungkin, karena tidak boleh ya memadu antara istri dengan saudarinya. Alibahah yang ketiga, bermakna ibahah takul antakul kul fulan au asara. Ya, silakan kau minum full yang kacang atau asal. Hadal ibahah. Kenapa? Karena yumkin anta jiba'a bainahuma. Mungkin kamu gabungkan dua-duanya. Kamu makan kacang sambil minum madu. Itu boleh. Ibahah. Mungkin dijama' keduanya. Yaqulu al-ulama al-farqu bainal ibahah wa takhyir. Ya, beda antara ibah dan takhyir. Annahu injaza al-jam'u bainahuma fa'ul ibahah. Kalau boleh mungkin dijama' di antara keduanya, maka ibahah. Seperti tadi, silakan kau makan full au asal. Ini mungkin dua-duanya digabung, maka ini ibahah. Wa ilam yajuz al-jam'u fa huwa litakhyir. Jadi kalau tidak boleh dijamak, disatukan, maka ini takhyir. Pilih salah satunya. At-takhyir ma'nahu ma laka ila hadza aw hadza. Kamu tidak boleh milih kecuali ini atau ini. Atau midbaha lahaka al-amran. Nah, ini syak, kemudian takhyir, kemudian ibaha. Yang tidak ada dalam tulisannya syak, tambahannya itu syak. Lakin laqala qailun qawlu ta'ala fa kaffaratuhu it'amu asati masakin min awsati ma tutimun ahlikum wa kisbatuhum wa tahriqabah. Madza taquluna fiha? Apa yang kau katakan dalam ayat ini? Hal hiya libaha atau takhyir? Ibah atau takhyir? Jawabannya takhyir. Ini takhyir. Kenapa? Karena kaidza fa'alta wahidan lam taf'al tsani. Ala wajhil kafarah. Karena kalau kamu lakukan salah satunya, maka tidaklah engkau lakukan yang kedua sebagai kafarah. Iya. Maksudnya idza qasautahum ba'da an an'amtahum, kalau kamu beri mereka makanan setelah kamu beri makan mereka, fal kiswatu hadhihi la tu'tabar kafarah. Maka pemberianmu memberi pakaian itu bukan kafarah, itu tabar sedekah. Iya. Mungkin aja kamu lakukan dua-duanya. Masih makan juga, masih pakaian juga. Tapi yang teranggap sebagai kafarah hanya satu. Hanya memberi makannya. Adapun memberi pakaian hanyalah sedekah. Sehingga itu adalah ibah. Kemudian yang keempat, ini yang tidak ada dalam tulisannya. Yang keempat. Ini tambahan juga yang tidak ada dalam tulisannya adalah wayadhan wa ta'tiyadhan lil ibham. Wal ibham yusamma at-tahyir. Idzan ta'ti lil syak, bermakna syak, wa takhyir wa ibaha wa tahyir. Misalan yaqulu ka insan, ada orang berkata kepadamu, manil ladzi qadima? Qulta Zaidun au Amrud. Iya, kamu bilang, ya datang itu Zaid atau Amr. Padahal kamu tahu. Tapi li qasdil ibham. Supaya yang dengar bingung. Anta tadri man qadima? Kalau sakan tidak tahu. Kalau dari syak itu karena memang tidak tahu. Tidak bisa memastikan. Kalau ini tahu, yang datang itu Zaid atau tahu. Tapi kamu jawab Zaidun au Amrun. Lakin aradta an tuhayyirahu. An tuhayyirahu. Tapi kamu ingin buat dia bingung. Untuk ibham. Siapa yang datang? Ya, Zaid atau Amr. Kemudian kamu tahu siapa yang datang. Tapi ingin agar si pendengar bingung. Sehingga tidak jelas siapa yang datang. Aradta an tuhayyirta Zaidun wa Amrun. Qala ayuhuma asyaddu fi tahyir. Zaidan wa Umaran mahsurun. Ini kayaknya di mana? Nah, kita sambil dulu aja ya. Intinya tahyir adalah ketika kamu menjawab. Ada yang nanya, "Manil ladzi qadima?" Qulta Zaidun wa Amrun. Kamu tahu yang datang siapa? Tapi kamu ingin membuat dia bingung. Sehingga kamu jawab Zaid atau Amrun. Iya, awalnya ini untuk ibham, untuk tahyir. Iya, sehingga yang dengar bingung. Yang benar siapa yang benarnya? Zaid apa Amr? Ini tahyir. Sampai sini dulu aja. Iya, aw datang lisyak, kemudian tahyir, tahyir, kemudian ibahah, kemudian tahyir. Allah Subhanahu wa ta'ala.